Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Khairiyah dari Pondok Pesantren Darussalam Depok. Qoblahu afwan Ustaz. Saya ingin bertanya langsung dari relung hati saya. Jujur saya belum menemukan titik keistiqomahan saya dalam membaca Al-Qur'an. Maka dari itu saya ingin bertanya, di manakah saya bisa menemukan titik keistiqomahan dalam diri saya untuk membaca Al-Qur'an? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempatnya Al-Qur'an itu di qalbu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjawab, kenapa Allah ciptakan qalb untuk ditempatkan dua hal di dalamnya? Satu, asma Allah. Yang kedua, ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi titik istiqomahmu nanti, nak, kalau kamu menjiwai Al-Qur'an dan menghujamkannya ke dalam hati. Saran saya untuk bisa begitu, supaya kamu bisa istiqomah, sering-sering baca Allahummarhamna bil Qur'an. Allahummarhamna bil Qur'an. Allahummarhamna bil Qur'an. Insyaallah seluruh tubuhmu akan tercahayakan dengan nilai-nilai Al-Qur'an, dan sekujur tubuhnya, khususnya dadamu, akan diterangi rongga dadanya dengan cahaya-cahaya Al-Qur'an. Ya, seperti doanya yang agak panjang, Nabi SAW mengajarkan, Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a hazani wa dhahaba hammi wa ghammi. Tapi buat kamu yang pendek saja, Allahumma rahamna bil Qur'an, insyaallah kamu bisa istiqomah.